Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar yang berbahagia dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita mulai mengudara melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, yaitu dalam acara penyejuk hati, yaitu kita ingin mengungkapkan dan berupaya untuk menyampaikan ayat demi ayat supaya kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya membawakan ayat 95 dari surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila. Innama 'indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit murah. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ayat ini adalah mengingatkan kita kembali tentang janji kita. Pada ayat yang sebelumnya Allah mengingatkan, yaitu jangan sampai kita menjadikan sumpah-sumpah kita ini sebagai tipu daya ataupun alat untuk makar supaya orang-orang lain mengikuti tentang larangan sumpah tersebut atau pelanggaran sumpah tersebut. Dalam ayat 95 ini dari surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala mengingat kita dengan membahasakan wala tashtaru. Seakan-akan di situ terdapat jual beli, termasuk tukar menukar antara janji Allah ditukar dengan janji palsu. Makanya Allah mengingatkan dan menegaskan, yaitu jangan sampai kita apabila sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita melanggar janji tersebut. Disebabkan kata Allah, ini adalah mempunyai nilai yang sangat tinggi, yaitu terpancar dari keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengatakan, innama indallahi huwa khairul lakum. Di sisi Allah, tentang janji itu adalah sangat baik bagi kamu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk kita semua. Innama indallahi khairu wa khairul lakum. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebaikan tersebut, maka kita harus dapat laksanakan janji tersebut. Karena kebaikan yang difirmankan Allah dalam surah An-Nahl ayat 95 ini tidak bisa kita dapatkan kecuali kalau sudah kita praktekkan dan kita laksanakan betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah hal yang sangat terindah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya penutup dari ayat 95 ini, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Berarti di sini adalah mengingatkan kita agar kita dapat mengetahui bagaimana nikmat kebaikan itu yang Allah turunkan kepada kita, terutama dalam masalah perbuatan ataupun perilaku kita terhadap sumpah-sumpah kita kepada Allah ataupun sumpah-sumpah kita kepada orang lain demi untuk melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, jangan sampai janji kita itu terjadi jual beli pertukaran dengan perjanjian itu dengan harga yang sangat murah. Dengan mengatakan samanan qalila, kata-kata ini adalah kata-kata nakirah yang tidak diketahui, dalam arti kata sampai kepada harga yang sangat murah janji kepada Allah itu dilanggar. Padahal Allah mengatakan kepada kita, innama indallahi huwa khairun, di sisi Allah sangat baik. Di sisi manusia merasakan apabila dia melanggar ini, itulah yang terbaik baginya. Maka dalam hal ini kita harus melihat apa yang difirmankan Allah kepada kita, itulah yang lebih baik. Tidak ada yang baik selain apa yang difirmankan Allah kepada kita. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Perdana. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar rahimakumullah, di dalam 95 ini ada peringatan kepada kita, ada usaha untuk mewanti-wanti manusia, jangan sampai melakukan hal seperti ini. Apa yang tidak boleh dilakukan? Wala tashtaru bi'ahdillahi tsamanan qalila. Jangan menjual nama Allah itu dengan harga yang sedikit. Kenapa ini terjadi? Karena begitu hebatnya tarikan dunia sehingga akhirnya ada orang-orang yang orientasinya kemudian berubah dari orientasi lillahi ta'ala menjadi orientasi lil mal atau orientasi lil jah, orientasi untuk mendapatkan harta, ambisi untuk mendapatkan kekuasaan, ya, nafsu syahwat yang dituruti, ya, dan sebagainya. Jadi di dalam keterangan ayat lain kita juga bisa mendapatkan firman Allah di dalam surah Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal haditsi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Ada sebahagian orang yang menjual ayat Al-Qur'an itu untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan pemuas nafsunya saja, ya. Ini bisa kita dapatkan dari adanya para penulis yang mempergunakan ayat Al-Qur'an untuk menegaskan pemikirannya yang salah, ya. Jadi ayat Al-Qur'an itu bukan dijadikan sebagai acuan, tapi dijadikan sebagai penguat pikirannya. Ada orang-orang yang rela, ya, menjual ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Allah, ya, Al-Qur'an, firman-firman Allah untuk kepentingan pribadinya. Bahkan ada yang mempermainkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk agar orang lain menjadi senang terhadap dirinya. Ini suatu hal yang salah. Makanya di dalam ayat 95 ini Allah mengatakan wala tashtaru bi'ahdillahi tsamanan qalila. Jangan sampai gara-gara dunia kamu menjual agama ini kepada orang lain. Jangan sampai gara-gara indahnya dunia di dalam mata kamu sehingga akhirnya kamu mengorbankan kepentingan akhiratmu dan kamu lebih memilih untuk mengikuti ambisi keduniaanmu. Wala tashtaru bi'ahdillah. Hati-hati, sikap ini sangat berbahaya sekali, ya. Karena kemudian Allah menjelaskan innama indallahi wa khairul lakum, karena di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah jauh lebih baik bagi kamu. Allah adalah Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tahu betul apa yang terbaik buat hambanya. Oleh karena itu percayakan kepada Allah, ya. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang beriman itu adalah beriman, percaya dia kepada Allah, percaya dia kepada Rasul, tidak pernah merasa ragu, dan kemudian dia melakukan tindakan-tindakan wajahadu, berusaha keras dengan mengorbankan bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, diri dan juga harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpikirkan baginya untuk, ya, menjual agama ini demi menyelamatkan kehormatannya, untuk menjual diri, untuk menjual agama ini demi, ya, menyelamatkan dirinya agar jangan sampai menjadi korban jiwa. Orang mukmin sejati adalah orang yang bahkan rela mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan wa minan nasi may yashtari nabsahu btigha'a mardatillah. Ada orang-orang yang bahkan menjual dirinya, rela mengorbankan dirinya untuk mendapatkan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terbalik, jangan gara-gara kelaparan, ya, sekardus Indomie akhirnya bisa ditukarkan dengan keimanan kita. Jangan gara-gara wanita cantik sehingga akhirnya kita rela keluar dari agama ini. Begitu juga jangan gara-gara lelaki ganteng sehingga akhirnya ada seorang wanita yang rela berpisah dari orang tuanya, keluar dari agamanya, ya, hanya gara-gara seorang laki-laki yang ganteng yang mungkin usianya hanya sangat terbatas sekali kegantengannya. Berapa lamalah seorang laki-laki bisa menikmati masa gantengnya? Ketika dia sudah berumur 50 tahun, kulit sudah mulai mengkerut, tulang-tulang sudah mulai berlemahan, rambut sudah mulai memutih, kita mengejar sesuatu yang tidak sempurna, yang tidak akan bertahan lama, dengan mengorbankan hal-hal yang huwa indallahi innama indallahi wa khairul lakum, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah jauh lebih baik. Jadi intinya adalah ayat ini menerangkan kepada kita, jangan takut berkorban kalau itu untuk kepentingan agama ini. Jangan takut berkorban dan jangan takut berusaha keras kalau yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala, karena pasti segala yang ada di sisi Allah, yang diperintahkan oleh Allah, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khairul lakum, itu adalah yang terbaik buat kamu. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Yang paling ditekankan di dalam ayat ini adalah Allah ingin menunjukkan pandangan sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman melalui firman Allah Subhanahu wa taala ini, kita ambillah sebuah kesimpulan, yaitu dengan firman Allah innama indallahi huwa khairul lakum. Janganlah kita ambil lagi pandangan yang lain sehingga hati kita tidak kokoh, hati kita menjadi rapuh karena disebabkan kita masih banyak mendengarkan pendapat-pendapat orang lain. Ambillah pendapat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dari dulu sampai sekarang ini sudah memberikan yang terbaik, sehingga kebaikan itu sebetulnya kalau kita hitung tidak akan dapat kita menghitungnya, karena kebaikan Allah itu sudah tidak dapat kita hitung karena sangat banyaknya, karena sangat banyaknya berada di sekeliling kita, di sekitar kita, di mana saja kita berada. Untuk itulah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan khairul lakum atau huwa khairul lakum, itulah yang lebih baik bagimu. Apa itu? Jangan sampai kita melanggar sumpah kita. Jangan sampai kita memperjualkan janji kita kepada Allah atau sumpah kita kepada Allah dengan harga yang tiada harganya, yang sama sekali. Makanya kita haruslah berhati-hati mulai sekarang, karena orang-orang yang berhati itulah akan mendapatkan ilmu pengetahuan sehingga dapat memaknai sumpah kepada Allah itu adalah yang betul-betul sangat istimewa. Untuk itulah kita haruslah selalu menjalankan sunnatullah agar kita tidak terancam hidup kita dalam kehidupan yang masa akan datang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Ahmad Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum sendiri bisa ya? Antum sendiri nih. Mabuk ini. Kamar mandi kok? Iya.